Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah azza wa jall mempertemukan kita di majlis yang insyaallah penuh dengan barokah ini, yang semua itu adalah berkat dari karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kajian sebelumnya kita telah mempelajari sampai pada fasal yang kedua, yaitu tentang kemunculan bid'ah di kehidupan kaum muslimin dan sebab-sebab yang menyebabkan munculnya kebid'ahan tersebut. Pembahasan yang pertama yaitu tentang kapan keluar atau munculnya perbuatan bid'ah. Laqad qara'na hadza, yang ini sudah kita pelajari dan sudah kita baca. Barakallahu fikum. Bahwasanya bid'ah muncul, mulai muncul, barakallahu fikum, di masa atau pada generasi tabi'in, yaitu setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hal ini pernah disampaikan oleh Nabi sebelum beliau meninggal. Fa innahu man ya'ish minkum fa sayarah tilafan katsira. Karena orang yang hidup di antara kalian setelahku, yakni orang-orang yang berumur panjang di antara kalian setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Muncul bid'ah khawarij. Naam, setelah meninggalnya Umar bin Khattab barakallahu fikum, atau di akhir pemerintahan Utsman bin Affan, sampai mereka membunuh Khalifatul Rashid Utsman bin Affan. Dan tidak lama setelah itu muncul juga bid'ah at-tasyayyu', bid'ah asy-syi'ah barakallahu fikum, yang dimotori oleh Abdullah bin Sabah. Dan Abdullah bin Sabah ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah termasuk provokator, termasuk provokator yang yang menghasut orang-orang yang lemah akalnya barakallahu fikum, yang mengatasnamakan ad-din untuk menurunkan Khalifatul Rashid Utsman bin Affan, dan sampai pada tingkatan mereka membunuh Khalifatul Rashid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Adapun bid'ah al-Qadariyah, telah kita jelaskan juga bahwa bid'ah al-Qadariyah muncul di akhir generasi para sahabat. Naam, yaitu di akhir masa kehidupan Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas dan Jabir. Mereka ini adalah sigharus sahabah. Sigharus sahabah dahulu, sigharus sahabah. Apa maksud dari sigharus sahabah? Yaitu mereka mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dalam keadaan mereka masih kecil. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhum. Dan bid'ah al-Qadariyah wal Murji'ah ini muncul di akhir dikenal dengan sigharus sahabah seperti Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas, di antaranya juga adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Qala, adapun bid'ah Jahmiyah itu muncul di negeri Khurasan pada generasi atba'ut tabi'in, yaitu setelah tidak adanya barakallahu fikum para sahabat. Setelah para sahabat semuanya sudah meninggal, muncul bid'ah al-Jahmiyah di Khurasan pada zaman pemerintahan Hisham bin Abdul Malik. Pada zaman pemerintahan Hisham bin Abdul Malik rahimahullah. Hadhil bid'ah zaharat fil qarni tsani wa sahabatu mawjuduna wa qad ankaru ala ahliha. Dan bid'ah-bid'ah ini muncul pada generasi kedua, yaitu pada generasi tabi'in, wassahabatu mawjudun, dan sahabat mereka masih ada. Generasi tabi'in yaitu orang-orang yang mendapati para sahabat, akan tetapi mereka tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ini tabi'in. Masuk di dalamnya orang-orang yang hidup semasa dengan Nabi, tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, ada orang-orang yang hidup pada generasi hidup di masa Rasulullah, dia sudah ada dan sudah beriman, akan tetapi mereka tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW sampai beliau meninggal. Nah, ini mereka ini dikategorikan sebagai tabi'in, dan secara khususnya disebut dengan mukhadram, namun secara umum dimasukkan pada generasi tabi'in. Seperti Na'am Al-Ahnaf bin Qais. Al-Ahnaf bin Qais. Dan juga seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, yang mana Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabat atau kepada Umar bin Khattab, apabila engkau berjumpa dengannya, maka mintalah kepadanya agar dia memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosamu. Seorang yang berbakti kepada orang tuanya atau kepada ibunya. Naam, Uwais Al-Qarni. Jadi perbuatan bid'ah ini muncul pada generasi tabi'in, dan para sahabat masih ada. Bid'ah Khawarij, bid'ah tasyayyu' Syiah, bid'ah Murji'ah Qadariyah. Naam, wa qad ankaru 'ala ahliha. Dan para sahabat mengingkari, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar terhadap orang-orang naam yang terfitnah dengan bid'ah Al-Qadariyah. Walaupun mereka adalah orang-orang yang banyak melakukan ibadah, wa yatakaffaruna al-ilma wa yaqra'una al-Qur'an, mereka suka mempelajari ilmu dan suka membaca Al-Qur'an, akan tetapi mereka mengatakan tidak ada qadar, tidak ada takdir. Ini Al-Qadariyah. Nah, Abdullah bin Umar sampai-sampai mengatakan kepadanya tentang mereka di dalam pengingkaran terhadap bid'ah mereka ini. Naam, fa idza laqitum ulaika fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'a'u minni. Kalau seandainya engkau berjumpa dengan mereka, maka kabarkan kepada mereka bahwasanya saya berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dari saya. Dan kalau seandainya salah seorang di antara mereka menginfakkan hartanya sebesar gunung Uhud berupa emas, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima infak mereka tersebut sampai mereka beriman terhadap takdir. Nah, dan para sahabat mengingkari dengan pengingkaran yang sangat luar biasa. Naam. Waqad ruwiya, dan diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab sampai memukul. Naam, memukul kepala seseorang dengan pelepah korma dan melukai kepalanya sampai dia sadar. Pengingkaran yang sangat luar biasa dari Salafunas Saleh, dan terutama dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan bahkan diantara mereka sampai datang ke pemukiman mereka. Nah, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, ji'tukum min indi ashabin nabi walaysa fikum ahadan minhum. Saya datang kepada kalian dari sisi para sahabat, yang mana seorang pun tidak ada yang berdiri di tengah-tengah kalian. Seorang pun dari sahabat ini tidak ada yang berdiri di tengah-tengah kalian. Naam. Dan ini sudah barakallahu fikum sunnatus salaf, kebiasaan salaf. Mereka selalu berupaya untuk mengingkari perbuatan bid'ah. Pengingkaran yang sangat luar biasa. Dan ini harus kita hidupkan dan harus selalu kita upayakan bahwa mengingkari perbuatan bid'ah itu merupakan suatu hal yang harus dan bahkan wajib, karena itu termasuk dari perbuatan mungkar dan termasuk dari perbuatan maksiat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syaitan lebih menyukai seseorang itu tersesat atau melakukan kesalahan dalam perbuatan bid'ah ini dibandingkan di dalam pelanggaran-pelanggaran maksiat lainnya. Nah, sehingga oleh karena itu pengingkaran terhadap perbuatan bid'ah ini merupakan suatu hal yang harus untuk kita jalankan sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tentunya ikhwan fiddin, mengingkari sebuah kemungkaran ada caranya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua kemungkaran yang kita lihat kemudian langsung kita ingkari, ada cara-caranya. Kita harus bisa menimbang antara mafsadah dan maslahah, kebaikan dan kerusakan apabila kita mengingkari sebuah perbuatan bid'ah tersebut. Thumma zaharat bid'atul i'tizal. Kemudian muncul bid'ah al-i'tizal. Naam. Bid'ah al-i'tizal yaitu bid'ah Mu'tazilah. Bid'ah Mu'tazilah yang dimotori oleh seseorang yang bernama Wasil, yang mana orang ini sebenarnya adalah murid dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'i jalil. Seorang tabi'i jalil. Akan tetapi dia suka melakukan pertanyaan-pertanyaan yang mutasyabih, mengambil ayat-ayat mutasyabihat barakallahu fikum, dan meninggalkan majlis Al-Hasan Al-Basri sehingga dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, na'am i'tazala al-wasil. I'tazala al-wasil, Wasil meninggalkan kita. Sehingga nama Mu'tazilah ini diambil dari barakallahu fikum perbuatan mereka ketika meninggalkan majlis dari Al-Hasan Al-Basri. Wa hadatsat al-fitan bainal muslimin. Dan terjadilah fitnah di antara kaum muslimin akibat perbuatan bid'ah ini. Wa dhahara ikhtilaful ara' wal mail ila al-bid'ah wal ahwa. Dan muncul perselisihan, na'am al-ara' pendapat dan kecondongan kepada perbuatan bid'ah dan hawa nafsu. Wa dhaharat bid'atu tasawuf. Dan akhirnya setelah itu bermunculanlah bid'ah demi bid'ah. Naam barakallahu fikum. Karena ketika awal munculnya perbuatan bid'ah itu diawali dengan ketika orang-orang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan berpaling dari keduanya, maka muncul bid'ah khawarij, muncul bid'ah naam asyiah, muncul bid'ah al-qadariyah dan murjiah. Naam, ketika mereka meninggalkan dan berpaling dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, maka setelah itu muncullah bid'ah demi bid'ah. Wa bid'atul bina alal kubur. Muncul bid'ah tasawuf, muncul bid'ah membangun bangunan di atas kubur. Ba'dal kurunil mufaddalah, setelah habisnya generasi terbaik. Naam, yaitu generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi atba'ut tabi'in. Naam. Generasi atba'ut tabi'in ini semisal naam al-imam Malik rahimahullah. Wahakadha kullama ta'akharat ta'akharal waktu zadatil bida'u wa tanawwa'at. Dan demikianlah ikhwani fiddin, setiap waktu semakin jauh berjalan maka bid'ah itu semakin bertambah dan bermacam-macam jenisnya. Nah, Ini sudah sunnatullah. Sunnatullah. Barakallahu fikum. Al-mas'alatu tsaniyah, makanu dhuhuril bid'ah. Pembahasan yang kedua, tempat munculnya perbuatan bid'ah. Takhtaliful buldanul islamiyyatu fi dhuhuril bid'ahi fiha. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bermacam-macam negeri Islamiyah, wilayah-wilayah naam Islam, negara wilayah-wilayah yang masuk di dalam pemerintahan Islamiyah, naam itu banyak. Islam muncul di Hijaz, Makkah dan Madinah. Dan pada masa barakallahu fikum masa sahabat setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi perluasan yang sangat luar biasa, terlebih pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, bahkan sampai ke Maghrib, bahkan sampai ke Al-Andalus pada generasi tabi'in, sampai ke Andalus, Spanyol, Portugal, dan bahkan hampir memasuki wilayah Prancis. 6. Barakallahu fikum. Wilayah Islam yang sangat luas ini, 6. Terkait dengan kemunculan perbuatan bid'ah itu bermacam-macam. Nah, maksudnya wilayah tertentu memunculkan bid'ah tertentu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa innal amsar al-kibar allati sakanaha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kharaja minha al-ilmu wal iman khamsatun. Sesungguhnya negeri-negeri yang besar yang dihuni oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang mana dari negeri-negeri itulah keluar ilmu dan iman. Negeri-negeri yang besar tersebut adalah yang dimaksud ada lima: Al-Haramain, Al-Haraman, Makkah Madinah, Wal-Iraqan, Basrah dan Kufah, Naam, Wasyam dan negeri Syam. Ada lima: Makkah Madinah, Basrah dan Kufah, masuk wilayah Irak dan negeri Syam. Kharaja minhal Quran wal hadith. Di lima wilayah inilah banyak berkumpul para sahabat. Nah, di Irak ada Abdullah bin Mas'ud, dan bahkan Ali bin Abi Thalib memindahkan ibu kota pemerintahan beliau yang sebelumnya di kota Madinah dipindahkan ke Kufah di Irak. Di Irak banyak sekali para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Begitu pula di Syam. Di sana ada Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdullah bin Amr bin As dan yang lainnya. Minha kharajal Quran wal hadith. Dikarenakan banyaknya para sahabat yang menghuni lima tempat atau lima wilayah Islam yang besar tadi, naam, keluarlah darinya Al-Quran dan hadith, wal fikhu wal ibadah, fikih dan ibadah, wa ma yatsba'u dzalika min umuril Islam, dan hal-hal lain yang masih terkait dengan perkara-perkara Islam. Wa kharaja min hadhil amsar bid'un usuliyah, akan tetapi dari negeri-negeri inilah muncul bid'ah, dasar-dasar bid'ah. Dasar-dasar bid'ah. Selain ghairil Madinah an-Nabawiyah, selain negeri Madinah. Naam. Fal khufah kharaja minha at-tashayyu' wal irja'. Adapun Kufah, keluar darinya bid'ah at-tashayyu', bid'ah Syiah dan bid'ah Murji'ah. Naam. Wa intashara ba'da dhalika fi ghairiha. Dan setelah itu, naam, menyebarlah perbuatan bid'ah tersebut, bid'ah tasyayyu' dan murji'ah, ke tempat yang lain, ke wilayah lain. Nah, mulai muncul bid'ah Syiah dan bid'ah murji'ah itu di mana tadi? Kufah. Kemudian berjalan waktu, menyebarlah perbuatan bid'ah, naam, murji'ah dan Syiah tersebut di wilayah-wilayah lain. Wal basratu kharaja minha al qadar wal i'tizal wan nuskul fasid, dan dari negeri Basrah muncul darinya bid'ah Qadariyah dan bid'ah Mu'tazilah. Nah, dan bid'ah ahli ibadah yang rusak. Nah, orang-orang yang mengatasnamakan sebagai seorang yang ahli ibadah, akan tetapi mereka mengada-ngada di dalam ibadah tersebut. Nah, seperti orang-orang tasawuf. Wantasyara ba'da dzalika fi ghairiha, dan menyebarlah perbuatan bid'ah tersebut di wilayah lain. Wasyam kana fiha an-nasab wal qadar. Begitu pula negeri Syam, padanya juga muncul bid'ah an-nasabiyah, an-nasibah dan qadariyah. An-nasabiyah ini orang-orang yang benci terhadap ahlul bait. Naam, orang-orang yang benci terhadap ahlul bait, benci kepada Ali bin Abi Thalib, benci kepada Hasan bin Ali, Husain bin Ali dan anak keturunan mereka dari kalangan ahlul bait. Mengapa mereka benci? Naam, barakallahu fikum. Dikarenakan banyak dari mereka yang hasad dan iri terhadap ahlul bait dari keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Nah, kok bisa mereka benci kepada Ali bin Abi Thalib? Dan itu terjadi apalagi ketika itu zaman fitnah. Zaman fitnah, informasi banyak sekali menyebar, informasi-informasi yang tidak benar, sehingga muncul su'uzon, prasangka-prasangka buruk kepada beberapa orang sahabat. Nah, sampai-sampai diantara mereka ada yang melaknat Ali bin Abi Thalib di atas mimbar-mimbar mereka. Nah, perbuatan yang sangat luar biasa. Ini bid'ah an-nasabiyah, orang-orang yang memunculkan permusuhan terhadap ahlul bait. Amma tajahum fa innama dhahara fi nahiyati Khurasan. Adapun bid'ah tajahum, maka dia muncul dari arah Khurasan. Khurasan ini naam barakallahu fikum wilayah naam apa namanya? Afghanistan dan sekitarnya. Naam. Wa huwa syarrul bid'ah, dan perbuatan ini adalah bid'ah tajahum, ini adalah sejelek-jelek perbuatan bid'ah. Wa kana dhuhurul bid'ah bihasbil bu'di 'anid darin nabawiyyah. Munculnya perbuatan-perbuatan bid'ah tersebut, barakallahu fikum, kalau kita lihat itu dikarenakan jauhnya posisi mereka dari wilayah kota Madinah. Nah, kota Madinah ini wilayahnya ilmu, sumbernya ilmu, kota Madinah. Nah, disitulah para sahabat bermukim, Abu Bakar, Umar, dan disitulah Rasulullah SAW menyebarkan syariat Islam ke seluruh penjuru bumi atau wilayah-wilayah sekitar Jazirah Arabiyah. Dari situlah poros Islam. Naam, barakallahu fikum. Walaupun Islam muncul di awal mulanya di kota Mekkah, akan tetapi penyebarannya yang sangat luas itu terjadi di kota Madinah. Naam, dan setelah meninggalnya Rasulullah SAW, naam, para sahabat melanjutkan penyebaran Islam, dan banyak para sahabat yang tinggal di sana dan anak-anak keturunan mereka, yang mana mereka juga para ulama, barakallahu fikum. Nah, ketika kalau kita perhatikan kebid'ahan itu muncul di Basrah, Irak, muncul di Kufah, Syam dan di Mesir, barakallahu fikum, disebabkan mereka itu jauh, posisi mereka itu jauh dari kota Madinah. Falamma hadatsatil firqatu ba'da maqtali Utsman thaharat bid'atul Haruriyah. Nah, rinciannya bagaimana ketika terjadinya perselisihan setelah meninggalnya Utsman atau terbunuhnya Utsman, muncul bid'ah al-Haruriyah, yaitu bid'ah Khawarij. Wa ammal Madinah an-Nabawiyah fakanat salimatan min zuhuri hadhil bid'ah. Adapun kota Madinah, wilayahnya selamat dari kemunculan perbuatan bid'ah-bid'ah ini. Wa in kana biha man huwa mutmirun lidzalik. Walaupun di kota Madinah itu ada orang-orang yang menyembunyikan perbuatan bid'ah, ada orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah, akan tetapi mereka menyembunyikannya, tidak berani untuk menampakkan terang-terangan perbuatan bid'ah tersebut. Fakana indahum muhanan mazmuman, yang mana mereka pelaku-pelaku bid'ah di kota Madinah tersebut, di kota Madinah mereka itu terhina dan dihinakan. Idza nabiha qaumun min al-qadariyah wa ghairihim walakin kanu makhurina dzalilin. Kalaupun seandainya ada di kota Madinah orang-orang dari qadariyah dan selain mereka, akan tetapi mereka nam dalam keadaan rendah dan hina. Bi khilafi tasyayyu' wal irja' fil Kufah. Beda dengan bid'ah tasyayyu' dan murji'ah di Kufah. Nah, mereka menampakkan kekuatan mereka. Wal-i'tizal wa bid'un nusak bil Basrah, dan juga bid'ah Mu'tazilah dan bid'ahnya ahli ibadah di negeri Basrah, mereka menampakkannya. Wan nasabi bisyam, dan juga bid'ah Nasibah di negeri Syam. Fa innahu kana zahiran, maka perbuatan-perbuatan bid'ah tersebut tampak jelas di negeri-negeri tersebut. Wa qad thabata fis sahih anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna ad-dajjal la yadkhuluha wa lam yazal al-ilmu wal iman zahiran ila zamani ashabi Malik wa hum min ahli al-qarnir rabi'. Dan telah disebutkan di dalam sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Dajjal tidak akan memasuki kota Madinah. Nah, telah dijelaskan dan disebutkan di dalam sahih Al-Bukhari dan yang lainnya bahwasanya Dajjal tidak akan memasuki kota Madinah. Nah, ini di antara keutamaan kota Madinah. Sampai-sampai Dajjal tidak bisa masuk ke kota Madinah. Nah. Walam yazal al-ilmu wal iman zahiran ila zamani ashabi Malik. Dan terus-menerus ilmu dan iman itu tampak jelas. Naam, tampak ke permukaan pada zaman murid-muridnya Al-Imam Malik, wahum min ahlil qarnir rabi', yang mana mereka itu adalah orang-orang yang hidup pada generasi yang keempat. Al-Imam Malik generasi atba'u tabi'in, generasi ketiga. Pertama adalah para sahabat, kemudian yang kedua tabi'in, yang ketiga atba'u tabi'in, tabi'u tabi'in, yaitu generasi Al-Imam Malik. Kemudian yang keempat adalah generasi naam yang hidup setelah generasi yang ketiga tadi. Di antaranya adalah muridnya Al-Imam Malik rahimahullah. Naam, barakallahu fikum. Kenapa ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perbuatan bid'ah, usul bid'ah, dasar-dasar bid'ah itu tidak muncul di kota Madinah. Naam, sampai pada masa generasi yang keempat. Naam, yaitu pada masa generasi murid-muridnya Al-Imam Malik rahimahullah. Kalau disebutkan ashabu Malik, bukan sahabat-sahabat Malik. Nah, maksudnya adalah murid-murid Al-Imam Malik. Kalau kita baca di dalam kutub, di dalam kitab Ashab Asy-Syafi'i Ashabu Ahmad. Nah, maksudnya adalah murid-muridnya Al-Imam Ahmad. Sebagaimana nah kita mengatakan ashabun nabi. Nah, di samping mereka sahabat-sahabat Nabi, mereka adalah murid-muridnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Barakallahu fikum. Kenapa perbuatan bid'ah, usul bid'ah tidak ada dimuncul di kota Madinah pada masa yang kita sebutkan tadi? Naam, dikarenakan di sana pusatnya al-ilmu mulai dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana banyak para ulama, di antaranya Al-Imam Malik rahimahullah. Setiap orang yang melakukan perbuatan bid'ah, mereka akan mendapatkan tentangan dari para ulama, dari ahlus sunnah wal jamaah yang hidup ketika itu. Sehingga para pelaku-pelaku bid'ah, walaupun mereka ada di situ, akan tetapi mereka dalam keadaan hina dan dina. Sangat hina sekali, terhinakan. dan bahkan sampai saat sekarang ini kota Madinah ini menjadi pusatnya ilmu. Di sana na'am tinggal para ulama. Na'am, Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali di antaranya, dan murid-murid beliau barakallahu fikum, dan para ulama yang lain banyak di kota Madinah yang memiliki murid-murid, yang memiliki halaqah-halaqah, dan disitulah mereka menyebarkan ilmu syariat yang mereka miliki. Fa'amal unsurus salasatul mufaddalah falam yakun fiha bil madinatin nabawiyah bid'atun zahiratun albatta. Adapun pada generasi, pada tiga generasi, yaitu generasi sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, maka tidak ada pada generasi tersebut di kota Madinah kemunculan perbuatan bid'ah, sama sekali tidak ada. Wala kharaja minha bid'atun fi usuliddin albatta. Dan tidak ada pula keluar dari kota Madinah bid'ah di dalam dasar-dasar agama, sama sekali tidak ada. Kama kharaja min sa'iril amsar, sebagaimana perbuatan bid'ah ini bermunculan di negeri-negeri yang lain, tapi di kota Madinah tidak ada. Allah Subhanahu wa taala menjaga kota Madinah. Naam, dengan cara Allah Subhanahu wa taala memperbanyak para ulama di kota Madinah, karena disitulah sumbernya ilmu, disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan syariat ini kepada umat Islam. Naam. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu di antara sebab kita terhindar dari perbuatan bid'ah, kita mendatangi tempat-tempat yang di situ bersumber darinya ilmu. Naam. Nabi mengatakan faman waljada malja'an falyaltaji ilaihi. Barang siapa yang mendapatkan tempat berlindung, naam, ketika terjadinya fitnah, maka berlindunglah di tempat tersebut. Naam. Barakallahu fikum. Dan kota Madinah dari zaman dahulu sampai zaman sekarang adalah tempat untuk berlindung dari fitnah sampai di akhir zaman. Tempat di antara tempat berlindung dari fitnah apa? Al-Masih Ad-Dajjal. Naam. Barakallahu fikum. Pembahasan berikutnya al-asbabul lati addat ila zuhuril bid'ah. Sebab-sebab yang menjadikan munculnya perbuatan bid'ah. Sebab-sebab munculnya perbuatan bid'ah. Mimma la syakka fihi annal i'tisam bil kitabi wa sunnah fihi munjatun minal wuku' fil bid'ah wadh-dhalal. Termasuk hal yang tidak diragukan di dalamnya bahwasanya berpegang dengan Alkitab dan Sunnah, perbuatan ini bisa menyelamatkan dari tergelincirnya seseorang di dalam perbuatan bid'ah dan kesesatan. Qala ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Wa anna hadha sirati, dan bahwasanya ini adalah jalanku. Mustaqiman, lurus. Fattabi'uhu, dan ikutilah jalan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan kepada kaum muslimin wa anna hadha sirati mustaqiman, dan inilah jalanku. Yakni agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an dan as-sunnah. Itulah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subula, dan jangan pula engkau mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga kalian terpisah, naam, dari jalannya, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang lurus tadi. Naam. Barakallahu fikum. Maksudnya di sini, ketika seseorang keluar dari jalan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dia akan terjatuh di dalam kebid'ahan atau kesesatan. Itu merupakan sebuah ketetapan yang pasti akan terjadi. Nah, karena kebenaran itu hanya satu, Al-haq itu hanya satu, jalan yang lurus itu hanya satu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sehingga oleh karena itu ketika seseorang menyimpang darinya, pasti dia akan tersesat. Fatafarraqu bikum an sabili, sehingga kalian terpisah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih jelasnya lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan faqala. Nabi menuliskan garis kepada kami. Faqala. Kemudian Nabi mengatakan hadza sabilullah. Ditulis garis lurus oleh Nabi. Ini adalah jalan Allah. Tsumma khatta khututan an yamini. Kemudian Nabi menulis garis kiri dan kanan dari garis tersebut. Naam, garis yang banyak, dan beliau mengatakan hadhihi subul. Inilah jalan selain dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Setiap jalan tersebut adanya ada syaitan yang mengajak kepada jalan tersebut. Masing-masing jalan tersebut ada syaitan yang mengajak dan menyuruh untuk orang beralih kepada jalan tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini. Nah, maksudnya ketika seseorang berpaling dari Alkitab dan Sunnah, pasti dia akan terjatuh di dalam perbuatan al-bid'ah dan kesesatan. Wallahu taala alam bisawab. Ilahuna wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.